بسم الله الرحمن الرحيم. Katakan hey orang-orang kafir. Kafir itu maksudnya yang menutup diri. Itu bahasa sopan itu. Yang menutup diri, tidak mau menerima iman. Itu kafir. Ya, makanya orang-orang yang datang ini, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, kan, itu tidak marah disebut kafir. Karena mereka paham arti kafir itu dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab fasih, paling mengerti bahasa Arab. Ya. Di kafir itu dalam bahasa Arab, yang menutup diri, yang menghalangi dirinya, tidak mau menerima dakwah. Jelas ya? Jadi, mereka pun mengakui, saya memang menutup diri, saya enggak mau terima dakwah kamu. Makanya oleh Quran disebut kafir. Yang menutup diri itu bahasa sopan sebetulnya dalam bahasa Arab. Ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itu dengan bahasa yang lembut saat berdakwah, tidak mengatakan, kamu ini ingkar iman, kamu begini. Tidak. Anda yang masih tertutup, belum mau menerima risalah dakwah. Itu ayat itu turun. Coba bandingkan misalnya dengan istilah-istilah di tempat lain. Ya, ada yang menyebut domba misalnya kan? Wah, domba yang tersesat ya. Baik, menurunkan Anda statusnya dari manusia jadi domba. Kan jauh ya perbandingannya. Baik, Anda jadi orang Arab dulu disebut kafir enggak marah. Ya, saya hanya ingin menerangkan sisi bahasa ya, sisi bahasa. Anda yang masih menutup diri kata Quran. Maaf ya, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan pernah ikut-ikutan menyembah atau ikut ritual seperti Anda melakukan sesembahan itu. Sampai puncaknya di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Begini saja aturan dari Allah. Silahkan lakum dinukum, Anda silahkan ibadah senyaman-nyamannya sesuai dengan keyakinan Anda. Waliyadin, dan biarkan kami pun beribadah sesuai dengan apa yang kami yakini. Itu yang paling indah itu.